sadunya iwa Quran Duh hati baja bisa papanggi jeng anjir Duh hati regret ayah sejigiran anjir Wansa etik hanja kala lamun tepu asok ngajak Kanya hoan Horeng Anjeng gesrimitan Duh ayah deh Nu jadi pikir Iwa anjeng Duh ayah deh Nu kagundamkeun Iwa anjeng Inggis benangku batu Inggis bogoh kabatur Iwa anjur Unggah beting Babacaan Mapatkin pelet asihan Khusus ker anjur Duh Kurang dahar Kurang sore mikir anjur Duh Hayang deket, hayang deket, kanjeng anjeun. Dasar kudu kanya kuat, ngirim surat salah ngasupkeun eusina. Kurat sia jeung cilaka, putus ka ditu ka dia. Sarah sial jeung cilangkang.